duduk mesti nangis pasti. Mamaku Anong, Rio Pratik, Mamaku Anong, ada lagu di Loro, lagu terbaru dari saya. Mamaku Anong monggo. Moga-moga singat rezekine panjang umur, amin. Mamaku Kedik ya, mamaku Suwun, mamaku Ano, bapak Casma, Asen, Kanggo, Mbak Susi. Thank you. barangkali sudah hadir ya, yang punya mamaku April, mamai April, mamaku Bidin, mamaku Anot.